Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyamin wa qiyamin lil mu'minin wa ja'ala syahra ramadana شهر أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ini hari keberapa ya Ramadan kita? Kalau tidak salah ini berbuka puasa untuk yang kedua kalinya, berarti sudah hari kedua. Begini, saat ini kita akan membicarakan tentang bagaimana membangun surga di rumah dan membangun rumah di surga. Syukur-syukur kalau bisa masuk surga sekeluarga. Nah, tema kita pada kesempatan berbahagia ini adalah menjadi ayah salih, menjadi orang tua yang salih dan salihah tentunya. Tema ini menarik karena agaknya apa ya? Biasanya kan yang disuruh jadi soleh itu anaknya, sehingga anak soleh, anak durhaka. Jarang kita dengar harus menjadi orang tua soleh supaya tidak menjadi orang tua durhaka. Padahal bukan cuma anak yang boleh disematkan dengan dua kalimat itu. Boleh jadi ini terjadi juga pada kedua orang tua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak sahabat semua, terutama para ayah dan orang tua, untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri. Di jelang buka berpuasa seperti ini, muhasabah dan doa itu insya Allah akan memberikan dampak besar bagi perubahan-perubahan hidup kita, terutama sebagai orang tua. Ani bin Abbasin fi qawlillahi ta'ala wa kana abuhuma saliha. Al-Kahfi 82. Dari Ibnu Abbas terkait firman Allah yang bunyinya wa kana abuhuma saliha, dan adalah kedua orang tuanya orang tua yang saleh atau ayah yang saleh. Sahabat yang berbahagia, ingat kisah di dalam surah Al-Kahfi tentang Musa bersama Khidir ketika tidak dikasih makan dan minum di satu kampung, malah Nabi Musa diajak menegakkan rumah yang doyong oleh Khidir. Musa saat itu kembali komplain kepada Khidir, kenapa kita tidak meminta makan dan minum, dan buktinya kita meminta makan minum sama mereka juga kita tidak ditolong. Untuk apa kita harus menegakkan rumah yang doyong ini? Singkat cerita, setelah Nabi Musa gagal ikut Khidir, Khidir kemudian membocorkan rahasianya. Apa itu? Kenapa? Rupanya di ayat ini dijelaskan, wa kana abuhuma salihan. Di rumah doyong ini yang sebentar lagi rubuh, di bawahnya itu ternyata ada harta terpendam. Peninggalan orang tua yang saleh. Tapi anaknya, yang dua orang ini, yang yatim piatu ini, ternyata masih belum bisa untuk menerima harta yang sangat besar ini. Sehingga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dibiarkanlah rumah itu tetap ada. Khawatir jika itu rumah roboh, maka akan dirampas oleh orang lain, diserobot tanahnya dan diambillah harta yang terpendam di dalam tanah itu. Pemirsa yang berbahagia, sahabat di Instagram, baik di Akal Islamic Center maupun di @bakhtiarnasir, juga di YouTube. Di ayat ini, Allah menjaga aset ayah yang saleh, orang tua yang saleh, untuk anak atau dua orang anak yang tidak disebutkan apakah saleh atau tidak saleh. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi di ayat ini tidak disebutkan anaknya saleh atau tidak saleh, tetapi yang disebutkan adalah wa kana abuhuma salihan, dan adalah ayah dari kedua anak ini ayah yang saleh. Ya. Ayah yang saleh itu sekalipun sudah meninggal dunia, asetnya dirawat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rahasia ayah yang soleh. Tapi kalau ayah tidak soleh, boleh jadi seumur hidup menumpuk harta, hartanya pun habis begitu saja, bahkan keturunan tidak sempat untuk bisa menikmatinya. Kita melihat banyak sekali dalam kehidupan kita yang seperti ini. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua, para ayah khususnya, dan para orang tua pada kesempatan yang berbahagia ini, menjadi ayah dan bunda yang saleh dan salihah. Adalah tidak pantas menuntut anak untuk menjadikan mereka anak yang saleh kalau kita tidak bisa menjadi teladan kesalehan bagi mereka. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang tua yang saleh itu bisa mengupgrade loh surga anaknya nanti di akhirat selevel dengan surga orang tuanya, walaupun tingkat kesalehan si anak tidak setara dengan kesalehan orang tuanya. Inilah kelebihan orang tua yang saleh itu, yang menjadikan teladan keimanan bagi anak-anaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan para ayah kita semua bisa menjadi ayah teladan. Para bunda, mudah-mudahan kita semua menjadi bunda-bunda teladan buat anak-anak kita semua untuk menjadi ayah dan bunda salih dan salihan. Digambarkan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsirnya tentang ayat ini, tentang surah Al-Kahfi ayat 82, beliau menafsirkan, kedua anak ini dijaga karena kesalehan orang tuanya, meskipun kedua anak ini tidak tersebut sebagai anak yang saleh. Ini disebutkan dalam Ibnu Al-Mubarak, dalam kitab oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhdu Warraqa'ik. Ada juga quote bagus dari seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Munkadir. Qala Muhammad Ibn Al-Munkadir, Inna Allah la yahfadu bil rajulis salih waladahu wa waladu waladihi wa qaryatihi allatihi wa fiha wa duwairat allati hawlaha fama yazaluna fi hifdillahi wa sitrih. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sesungguhnya Allah benar-benar menjaga anak, cucu, kampung halaman, dan rumah di sekitar orang yang saleh. Mereka selalu dalam penjagaan Allah dan pemeliharaannya. Luar biasa, orang tua yang saleh itu bukan cuma bisa menjaga anaknya, tetapi menjaga cucunya. Bukan cuma cucunya, boleh jadi kemenakannya dan orang-orang yang berada di sekitar rumahnya. Ada juga perkataan luar biasa, hikmah, wisdom dari Ibnu Musayyib kepada anaknya. Sebuah nasihat emas yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas oleh para ayah khususnya. Ya bunai, inni la azidu fi salati min ajlik, raja an ahfadha fika wa tala hadhil ayah wa kana abuhuma salihan. Ibnu Musayyab berkata kepada anak lelakinya, ini sebuah dialog cinta antara ayah dengan anaknya. Memang dialog ayah kepada anak ini harusnya sering dilakukan agar bukan cuma terjadi koneksi antara ayah dengan anak menjadi bonding, tetapi lebih dari itu sebetulnya. Begini, lihat apa kata Ibnu Musayyab kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku menambah sholatku karenamu. Iya, ayah, sholat karena Allah, tetapi ada tujuan lain karenamu, wahai anakku. Ini menarik sekali. Untuk apa sholat karena anak? Untuk menjagamu, nak. Lalu beliau, untuk membenarkan statementnya, untuk membenarkan nasihatnya, membaca ayat di atas. Wa kana abuhuma saliha. Jadi, sholat ayah, khusus untuk anaknya, katakanlah sholat sunnah 2 rakaat, lalu doa untuk anaknya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ayah seperti ini, termasuk sholat ayah, termasuk juga sedekah ayah atas nama anak, ini sangat besar pengaruhnya pada kesalehan anak, pada kesuksesan anak, dan tentu pada kebahagiaan keluarga dan rumah tangga kita. Sahabat-sahabat Instagram dan di YouTube, dan pemirsa yang berbahagia. Umar bin Abdul Aziz punya wisdom lain tentang ini. Waqala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu ta'ala fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, tidaklah seorang mukmin meninggal dunia melainkan Allah Ta'ala akan menjaga anak mereka dan juga menjaga cucu-cucu mereka. Allahu Akbar. Begitu hebatnya orang tua yang saleh itu. Di akhirat bisa mengupgrade surga anaknya yang tidak sepadan dengan dia untuk satu level. Tapi di dunia juga bisa memberikan kontribusi besar bagi anak dan cucunya. Negeri ini, bangsa ini barangkali diwarisi oleh para pahlawan, oleh para orang tua yang selama ini saleh. Sehingga kita anak negeri, bangsa ini, Indonesia ini, mewarisi kekayaan yang luar biasa, bukan cuma secara materi dari Sabang sampai Merauke, sumber daya alam di tanah dan sumber daya alam di laut, tetapi juga mewarisi wisdom negeri ini, ideologi bangsa ini, pembukaan undang-undang dasar bangsa ini, bahkan Pancasila ini. Terima kasih, wahai para pahlawan, wahai orang tua bangsa ini. Dan moga-moga setelah ini para pemimpin negeri juga menjadi bapak-bapak bangsa yang memberikan warisan-warisan hebat kepada anak cucunya. Pemirsa, sahabat Instagram dan YouTube yang berbahagia, ini bulan baik, ini bulan Ramadan. Mari sama-sama kita bermuhasabah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, karena selama ini aku belum bisa dan belum menjadi ayah teladan bagi anak-anakku. Aku belum bisa menjadi teladan tauhid bagi anak-anakku. Aku juga belum bisa menjadi teladan akhlak bagi anak-anakku. Bahkan terkadang aku juga tidak bisa menjadi teladan sholat bagi anak-anakku. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, maafkan khilaf dan salahku, ampuni kekeliruan-kekeliruanku sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu selama ini. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua sebagai teladan sholat bagi anak-anakku. Dan jadikanlah anak-anakku anak-anak yang saleh yang mendirikan sholat di dalam hidupnya. Ya Allah, mampukanlah aku untuk senantiasa memberikan makanan dan minuman yang halal untuk anak-anakku, agar mudah bagiku mendidik anak-anakku, karena aku telah menjadi teladan halal bagi anak-anakku, sehingga anak-anakku pun demikian senantiasa melihat yang dihalalkan, mendengar yang dihalalkan, dan menjalani hidup dengan gaya hidup halal. Ya Allah, jadikan pula anak-anak generasi bangsa ini yang saat ini terancam dengan berbagai macam bentuk dekadensi moral. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan bangsa ini, keturunan yang mewarisi kepahlawanan para pahlawannya, yang mewarisi kepemimpinan para pemimpin-pemimpin dahulunya yang hebat, yang tidak menginginkan negara ini menjadi negara penjajah atau negara yang dijajah, yang menginginkan agar anak-anak negeri ini, anak-anak bangsa ini, menjadi penegak perdamaian di muka bumi, penegak keadilan di muka bumi, penegak kebenaran di mana bumi mereka pijak. Ya Allah, mampukanlah kami menjadi anak-anak negeri yang memiliki keturunan dan cucu yang senantiasa menjaga wasiat-wasiat baik dari orang-orang tua kami, dari pendahulu-pendahulu kami. Ya Allah, mampukan kami di bulan suci Ramadan ini membentuk keluarga kami, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang saleh dan salihah. Ya Allah, mampukan kami untuk membangun surga di rumah dan membangun rumah di surga kelak. Dan mampukan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, karib kerabat kami, keluarga besar kami, semuanya menjadi penghuni-penghuni surga-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka puasa dan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabal dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Semoga saumnya makbul pada hari ini dan diberikan kebahagiaan, kegembiraan berjumpa dengan makanan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.